sosial media yang berdampak hati-hati menjadi riak dengan apapun caption yang kita upload, kita posting, share yang kita sharing ke media sosial. Innamal amalu binniat itu bisa jadi amal, tapi tergantung niat. Ada tiga kelompok menyikapi media sosial. Ada yang autofistik. Dia tidak bisa kalau tanpa sosial media atau media sosial. Ada yang distofistik yang mengharamkan total media sosial karena efeknya dan impactnya. Ada yang moderat, mudah-mudahan kita kelompoknya, yang bijaksana menyikapi medsos atau media sosial termasuk alatnya. Saya berani tanyakan pemirsa Rizal Hati yang di rumah, mungkin sadar tidak sadar kekinian kasusnya kalau bangun tidur yang pertama dipegang itu apa? Sekian persen manusia pertama mengambil adalah iPad, tablet atau apapun bentuk alat komunikatornya. Yang dilihat notification dari teman grupnya atau dunia sosial medianya. Ini tidak jadi masalah kalau kita mau paham fungsinya. Maka pertanyaannya, tenanaon ngananaonan. Saya dapat kasus sahabat Rizal Hati di salah satu acara yang saya biasa asuh, ada pertanyaan kekinian yang muncul. Ustadz, bagaimana hukumnya menjawab sosial media ketika posisi sholat? Saya tanyakan balik, kenapa itu bisa terjadi? Di sholat kan ada takbiratul ihram, tidak bisa ada urusan dengan manusia. Hatta salam pun ketika kita sholat, seorang presiden mengucapkan salam ke kita dengan kepentingannya, kita gak boleh jawab karena ada takbir yang mengharamkan namanya takbiratul ihram. Lalu kasus ini muncul, sahabat pemirsa Risalah Hati, mempertanyakan bagaimana hukum menjawab sosial media ketika sholat. Saya tanya ke penanyanya, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata jawabannya sederhana. Karena orang Sunda bilang, kaluman, getek, gerah aja lihat status teman saya yang katanya, seperti ini ungkapannya, jangan ping aku karena aku di rokaat kedua. Riuh tuh, sangat riuh sekali. Berarti orang ini setiap ganti rokaat, setiap ganti status. Ini masalah kekinian, bukan masalah kekunoan. Maka pertanyaannya, dan saya jawab, tenanaon, cuman nanaonan. Gak apa-apa, cuman apa-apaan. Sampai orang ini bertanya, betul kamu lagi sholat? Dijawab lagi, terpercaya maneh ke sholat? Urang, ye, foto urang ke ruku. Sampai akhirnya ngajak pikol ke sholat. Ternyata kita harus bijak, tidak boleh terjebak fitnah. Orang ini mu'alaf yang lagi geladi resik sholat. Ya? Artinya, hati-hati. Sampai ada orang yang bertanya kemudian di sosmednya, Ustadz, bagaimana kalau lagi saum saya berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa? Saya jawab, Wallace aja, slow. Gak apa-apa, cuman apa-apaan. Tidak boleh lagi saum bikin sesuatu yang sifatnya berkumur-kumur dengan yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Dan ini di caption semua. Dulu sunah makan, sebelum makan tuh berdoa dulu. Sekarang orang tuanya mengingatkan anaknya, mau makan jangan makan dulu. Apa dulu mah? Dipoto dulu. Nyeri awak, sakit badan kalau tidak dipoto, sampai status nyeri awaknya saja, sakit badannya saja, sahabat pemirsa Rizal Hati, di caption, di upload. Ya, badanku gak enak. Lalu temennya komen, mandi dengan bumbu masak biar enak. Tuh kan jadi riweh. Nah, bagaimana tidak riweh menyikapi media sosial? Ini ada etika dan estetikanya di Al-Quran, di sunnah. Hati-hati dengan informasi, hati-hati dengan caption, dengan mengupload sesuatu. Kita kan selalu ingin update ya, OTW shooting. Ya, saya juga hampir terjebak, OTW pengajian. Biar orang tahu aktivitas kita. Seperti mau ke air aja, selfie. OTW duha, OTW wudu. Bari duha jeung wudu naman teu. Ya, cuman OTW-nya aja, itu pun foto lama. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Kenapa orang terancam dengan fawailul lil musallin? Walaupun kita suka sholat, yuraun, karena ada riya. Ingin dilihat manusia, kalau tidak sengaja terlihat gak apa-apa. Kayak kita lagi tahajud, tiba-tiba RT lewat, RW lewat, lalu Allah lembutkan hatinya, mun boga duit, kalau punya uang, si ustaz mau dikasih ini sesuatu. Karena dia lihat tidak sengaja, tapi beda kalau biar Pak RT lihat lagi bacaannya dirubah seperti lagi ngimamin, ada suara mertua, dehem orang Sunda bilang, kita maliki yaumiddin ya kana budua ya kana stain irina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadinya mau baca Al-Ikhlas karena dengar suara Mitoha mertua di belakang dirubah jadi bismillahirrahmanirrahim Mitoha, sudah ada kepentingan jadi baca surat Toha. Nah ini hal-hal yang seperti ini diupload, di caption, di video kan. Ini kan mengancam amal kita, maka captionnya adalah hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu menjadi hangus. Allah berpesan di hadis qudsi melalui rasulnya, sahabat pemirsa risalah hati, ittaqu maharima takun abadan nas. Ingin menjadi manusia paling beribadah, hindari yang haram-haram. Riya ini hukumnya haram secara tauhid. Walaupun tidak banyak orang tahu niat kita, riya itu pekerjaan hati. Dalam etika memberi, kita kan senang biasa ingin dilihat sedang charity, OTW charity, gitu kan. Gak apa-apa, yang penting hatinya bersih, niatnya untuk menginspirasi gak masalah. Tapi kalau sudah jadi habit, kebiasaan, nanti amal kita tak bersisa di akhirat. Habis dengan keinginan kita dilihat manusia. Karena ada di Quran surat Al-Furqan itu satu kalimat yang bagi saya cambuk ini. Allah berfirman, syaitan rajim, waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada sekelompok manusia yang amalnya seperti debu di atas batu yang bertumpuk, lalu datang angin, lalu debu itu tak bersisa karena terbawa angin. Sama ini sedang menggambarkan amal, amal kita baik tapi senantiasa direport, disaksikan, tapi dari niat ingin kelihatan pencitraan. Dan Allah sang pencemburu, kenapa amalmu tak kau lakukan untukmu, untukku, tapi kau lakukan untuk bagaimana orang bisa melihatmu. Jangankan urusan dunia sosial yang diupload di sosial media, urusan ibadah mahdoh seperti baca Quran, berperang di jalan Allah, lalu berderma. Ada diskusi yang sahih dan sharih, semua kita akan di sidang di Mahkamah Konstitusi Ilahi nanti di Yaumil Hisab. Ada amal yang dipandang baik di kacamata manusia, dia pembaca Quran. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa engkau membaca Quran? Karenamu ya Allah, ya iyalah, sedang di hadapan Allah. Benarkah Jibril? Kalau di catatannya sih iya. Alimum bidatus sudur, aku tahu isi hati yang terdalamnya. Dia membaca Quran karena ingin disebut qari atau qari'ah. Ini persoalan akhir yang menyesal tiada guna. Akhirnya bacaan Qurannya tidak berfungsi, tidak berlaku, malah menghantarkan dia ke neraka. Karena satu, ria annas, ingin dilihat manusia. Yang kedua, yang syahid di jalan Allah, sepertinya iya, paling depan, di garda terdepan dalam berperang membela agama Allah, membela Islam. Hati-hati, ternyata dia hanya ingin disebut hero, just a hero, ingin disebut pahlawan. Gagal amalnya. Yang ketiga, yang suka berderma, memberikan charity, empati dan peduli. Di mata manusia mungkin ini baik, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, pemirsa risalah hati, ini menjadi sebuah kegagalan amal. Maka jangan sia-siakan amal dengan ujian baru, melalui benda baru bernama alat komunikator yang di dalamnya merebak banyak sosial media yang memfasilitasi rusaknya amal kita. Maka hati-hati dalam beramal, jangan senantiasa di-upload, di-caption, di-videokan, lalu berangkat dari niat yang salah, lalu kemudian sosial media menyebabkan efek, impact, dan multiplier efek amal kita menjadi riya yang tidak dihargai oleh Allah. Malah akhirnya kata Allah, minta saja pahalanya kepada orang-orang yang memujimu, melihatmu, mengagungkanmu dengan amalan-amalanmu. Artinya Allah cemburu. Hati-hati, media sosial adalah ujian baru untuk ketahui dan setiap kita. Pemirsa risalah hati, bukan sedang mengharamkan media sosial, ingat. Tapi bagaimana bijak dan arif menyikapi media sosial. Bagaimana amal kita terjaga, amal kita sempurna. Maka jadikan media sosial ini bukan bahan baku yang kemudian lahir jadi manusia-manusia ria. Tapi jadikan jalan dakwah yang dengannya seorang mengupload, memposting suatu, lalu terinspirasi dengan upload dan postingan itu niatnya karena Allah. Mandala ala khairin, falahu mislu aji fa'ilihi. Barang siapa yang orang melihat postingan kita, caption kita, uploadan kita, lalu orang terinspirasi jadi mau beribadah kepada Allah dengannya, pahalanya sejumlah orang yang mengikuti, memfollowi, jadi pengikut kita dari kebaikan-kebaikan kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka berlindung kepada Allah dari fitnah sosial media yang dengannya amal kita jadi binasa, sia-sia, tak bersisa di hadapan Yang Maha Kuasa. Sahabat pemirsa Risalah Hati, juara sekali tema ini mengingatkan kita untuk lebih hati-hati dalam beramal. Alhamdulillah, diberikan berkah usia untuk kita memaknai apapun yang menimpa kita, termasuk di kehidupan sosial kita. Sosial media bisa jadi pemicu riya. Yang bahaya dari riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, walaupun bungkusnya seperti karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Ini hanya mencegah saja, ikhtiyati, kehati-hatian. Dasarnya kan Allah memerintahkan kepada kita, sahabat pemirsa Risalah Hati, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Tidak aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan, mengamalkan apapun perintahku kecuali dengan cara yang khalis, ikhlas. Arti ikhlas itu tidak terkontaminasi kepentingan filsafat serbajat, kebendaan, filsafat sebaruh, tujuan dan kepentingan yang bukan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Sekarang dijembatani untuk kita tidak ikhlas itu dengan berbagai macam fitnah dan ujian melalui fasilitas kehidupan. Hati-hati, hati-hati. Maka kholis adalah labanan kholison, seperti susu yang disimpan oleh Allah di binatang ternak di antara darah dan kotoran. Tidak teramisi darah, tidak terbaui kotoran. Bersih. Boleh menggunakan sosial media untuk berdakwah, salah satunya. Untuk mengingatkan bahwa hidup akan berakhir. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Maka lawan dari riya, apapun bentuk media riya-nya yang melahirkan kita jadi riya, itu adalah ikhlas menyikapinya. Maka kira-kira memusingkan, left the chat, out of the group. Yang penting-penting saja, bagaimana dengan media sosial ini kita memberi manfaat dan menjadi manfaat bagi yang lainnya. Menjadi manusia terbaik yang memberikan manfaat. Khairun nas anfa'ukum linnas. Maka upload sesuatu yang dengannya orang merasa terinspirasi untuk lebih dekat dengan Allah. Seringlah bicara kematian, seringlah bicara berbuat baik kepada orang tua, seringlah bicara tentang amal soleh. Bolehlah media sosial digunakan untuk itu. Tapi kalau urusannya untuk hoak, untuk memfitnah, berlindunglah kepada Allah. Mending tidak punya daripada kita terjebak dengan apa yang kita punya. Maka hati-hati dengan media sosial yang efeknya menjadi kita riya dalam beramal. Sahabat pemirsa Risalah Hati, mudah-mudahan Risalah Hati ini menginspirasi untuk kita lebih dekat, mengabdi, ikhlas dalam beramal, suci dalam berperilaku dengan bimbingan yang Allah ajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulqan. Apapun, sebaik apapun, orang mengaku beriman akan sempurna imannya ketika dia menyempurnakan akhlaknya, termasuk akhlak menyikapi media sosial yang Islam kabarkan bagaimana apapun yang kita perbuat di sosmed kita tidak menyebabkan amal kita menjadi rusak. Kata lainnya, hati-hati statusmu menyebabkan amalmu menjadi hangus. Ketika mengupload, hati-hati dosa, doa, efeknya surga dan neraka. Jangan sampai dengan caption kita, upload kita, share kita, orang lalu dihantar dengannya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah untuk kita tidak terjebak kepada fitnah media sosial yang dengannya kita menjadi manusia yang rugi dalam beramal atau riya. Innallaha wa malaikata yusalluna 'alan nabi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi kami dalam menjalani kehidupan kami. Jangan kau serahkan diri kami kepada setiap diri kami sendiri, walaupun sekedip mata, termasuk dalam menyikapi fasilitas di urusan keduniaan dalam kehidupan kami. Ya Allah, jauhkan dari fitnah, bimbing kami untuk menyikapi apapun sesuai sunnahmu, sesuai keinginanmu, sesuai tuntunan dan harapanmu. Ya Allah, selamatkan amal kami, jangan sampai amal kami rusak gara-gara riya kami ingin dilihat manusia, tidak ingin dilihat olehmu. Khawatir kami termasuk orang yang menganggap engkau buta terhadap pekerjaan kami, sehingga lebih berkepentingan kepada manusia daripada kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan semua amal kami, bimbing kami, tuntun kami, di akhir hidup kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari fitnah, lindungi kami untuk tetap berada dalam hidayah. Hidayahi orang yang belum dapat hidayah, hijrahkan orang yang belum hijrah. Jauhkan kami dari sifat munafik dan riya. Ikhlaskan seluruh amal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaah. Warinal batila batila warzuqna jinabah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah bimbing kita. Risalah hati saya Epi Effendi.